Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan malam hari ini, insyaallah kita baca satu bahasan singkat ya, karena bahasan lanjutannya cukup panjang. Di halaman 16, Asy-Syaikhu Afiyatullahi Rahimahullahu Yara imkaniyata i'tibari ta'wili wa fatwal muftina mali'an minat takfiri fi haqqi a'yanil juyushi wa surati wa in lam yakun dhalika mani'an an qatlihim wa kitalihim. Syekh Afiyatullah Alibi Rahimahullah berpendapat mungkin untuk mempertimbangkan menganggap ta'wil dan adanya fatwa dari para mufti sebagai mani, sebagai penghalang untuk memvonis kafir. Fi haqqi a'yanil juyushi wasyurafi, pada personal-personal tentara dan polisi. Wa in lam yakun dhalika mani'an an qatlihim wa qitalihim, sekalipun hal itu ya, ta'wil dan fatwa tadi, fatwa para mufti, jadi tidak menjadi penghalang untuk memerangi dan membunuh tentara dan polisi. Ada hukum qital, ada hukum takfir, selalunya beliau sebutkan. Dulu pernah kita kutipkan juga dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab ya, dalam Ad-Durar As-Saniyah ketika membahas tentang hijrah juz 8 ya. Wa su'ila syaikhu rahimahullah, Syekh Afiyatullah rahimahullah ditanya, hal yu'zarul jundi in kharaja mukhtaran hamilan silahahu liqatil mujahidin, apakah seorang tentara itu diberi udzur jika dia keluar secara sukarela, tidak dipaksa ya. Hamilan silahahu, dia membawa senjatanya, berangkat membawa senjatanya untuk memerangi mujahidin, untuk membunuh mujahidin, apakah dia diberi udzur? Muta'awilan, karena dia melakukan takwil. Li'anna syaikha aftalahu anna tawafita mulatu umat amrin. Kenapa dia memerangi mujahidin? Dia beralasan karena Syekh Fulan, mufti negara, hay'ah kibar ulama'nya memberi fatwa bahwasanya raja dan gubernur dan para pejabat pemerintahan itu adalah ulatul amr, pemerintah yang sah. Wa anal mujahida wa anal mujahidina khawariju wa fi qitalihim ajrun, dan para mufti, para ulama memberi fatwa kepada mereka bahwasanya mujahidin itu adalah khawarij, memerangi mereka dapat pahala. Kalau ada seorang tentara memerangi mujahidin berbekal fatwa para ulama seperti itu, apakah dia langsung dikafirkan secara muayyan ataukah takwil ya, takwil dia bahasanya dia mentaati perintah amir, menjalankan fatwa para ulama ya, memerangi orang-orang yang secara syariat diperintahkan untuk diperangi khawarij. Apakah takwil dia, apakah fatwa para ulama yang dia ikuti itu bisa menjadi mani atau tidak untuk menjatuhkan vonis kafir kepada dia? Fa'ajaba, maka Syekh Atiyatullah menjawab, na'am, ya, bisa menjadi manik untuk tidak mengkafirkan dia. Wa ismuhu hina izin ala man aftahu, dan dosanya pada saat itu akan ditanggung, akan menimpa orang yang memberi fatwa kepadanya, ulama su, ulama sultan, ulama tawud yang memberi dia dalil-dalil untuk mengesahkan peperangan mereka kepada mujahidin. Wa ma'nal udri huna aidan alla nukafirahu. Alla nukafirahu, ya. Makna udzur di sini maksudnya adalah kita tidak mengkafirkan si tentara itu. Lakin ahkam al-qatli wal-qitali indama nadkhulul harba hadhihi syai'un akharu. Namun hukum-hukum perang dan membunuh, ya, ketika kita telah memasuki peperangan, ya, maka ini sudah lain urusan. Urusan kita tidak mengkafirkan dia secara ta'in itu sudah beda perkaranya dengan urusan kita memerangi dan membunuh dia. Wa naqulu, dan kita katakan, kata beliau, inna hadza innama huwa fi ma yumkinu fihil khilafu. Masalah ini termasuk masalah yang mungkin, yang memungkinkan untuk terjadi khilaf, adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kama karrarnahu miroron, ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan berulang kali, sudah kami ulang-ulang penjelasannya. Ada ulama mau memvonis dia kafir muayyan semua, yaitu urusan dia. Ada ulama lain berpendapat lain, yaitu urusan mereka. Asal melalui kajian yang serius, ya, terhadap wakil juga terhadap syariat, maka perbedaan pendapat itu tidak masalah. Wartamitu bainama yu'tabaru fihil khilafu wa huwal ijtihadil istidlali wa ma la yasa'u fihil khilafu wa la tusma'u fihi da'wa mukhalifin wa huwa daruri amrun wadihun ma'rufun ya'rifuhu umumun muslimin. Adapun membedakan antara perkara yang yu'tabaru fihil khilaf, adapun membedakan antara perkara yang khilaf, perbedaan pendapat dalam perkara tersebut bisa diakui, wa huwal ijtihadil istidlali, yaitu perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, istidlali, perkara-perkara yang untuk menjawab ini hukumnya apa, statusnya apa, para ulama mencari-cari dalilnya. Kadang dalilnya sama tapi cara memahaminya beda. Secara ijtihad, karena tidak nas yang sharih, tapi sifatnya zahir atau muawal. Perkara-perkara yang istimbat, ya, yang namanya juga istimbat. Tiap kepala ulama memungkinkan untuk beda pendapat ketika memahami sebuah ayat dan hadis. Membedakan perkara yang mungkin untuk terjadi khilaf, membedakan perkara yang perbedaan pendapat dalam perkara tersebut diakui, wa ma la yasa'u fihil khilafu, dengan perkara yang tidak ada khilaf, ya, dengan perkara yang tidak memungkinkan untuk terjadi perbedaan pendapat, wa la tusma'u fihi da'wa mukhalifin, dan perkara yang klaim orang yang berbeda pendapat tidak bisa didengarkan, tidak bisa diterima. Bahwa daruri, yaitu perkara-perkara yang sifatnya daruri, maklum, minad din bi darurah, perkara yang semua umat Islam, baik ulamanya maupun orang awamnya, sepakat, tidak ada yang beda pendapat. Membedakan perkara yang mungkin terjadi khilaf dan perkara yang tidak bisa menerima adanya khilaf itu amrun wadihun, adalah perkara yang sudah sangat jelas, ma'rufun, sudah sangat terkenal, ya'rifuhu umumul muslimin, diketahui oleh kaum muslimin secara umum ya. Artinya ada perkara yang semua orang, ulama dan orang awam sudah paham hukumnya begini, sehingga tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara itu. Dan juga mana perkara yang masih ada ikhtilaf di kalangan ulama, di kalangan kaum muslimin, mana yang ikhtilaf, mana yang bukan, itu perkara yang jelas, yang umat Islam sudah mengetahuinya. Dan termasuk dalam hal ini, apakah ini dikafirkan secara ta'yin atau tidak. Ini kan sejak zaman Ibn Taimiyah, sudah kita kutip berkali-kali dalam Majmu' Fatawa 728. Zaman Ibn Taimiyah saja orang juga beda-beda pendapat. Kebanyakan ulama ragu-ragu. Jadi Ibn Taimiyah menyatakan sah memerangi mereka, orang-orang Tartar ini, karena mereka ta'ifah mumtani'ah anis syara'i, kelompok mengaku Islam tapi menolak untuk menjalankan syariat Islam yang dalam perkara-perkara yang zahirah mutawatirah, perkara-perkara yang sangat nampak, yang mutawatir, orang awam maupun ulamanya tahu itu bagian dari ajaran Islam. Zaman beliau juga ada istilah begitu, ada yang menganggap ini perangnya seperti perang melawan Buwat, ada lagi yang menyatakan ini perang seperti perang melawan apa, para maniuz zakat dan sebagainya, dan itu yang diambil oleh Britania kan, mutani anis syara'i, disamakan dengan orang-orang yang tidak membayar zakat dan orang-orang yang menolak untuk menghentikan riba menurut Thaif. Zaman itu sudah dikenal istilah itu, ya, apalagi zaman sekarang sama-sama jamaah jihad, sama-sama jamaahnya satu, dulu namanya jamaah jihad, jamaah jihad Mesir, ya kan, antara Syekh Aiman Al-Wahiri sama Syekh Abdul Qadir Audah, sama-sama satu jamaah juga, pendapatnya beda dan seperti itu. Juga kelompok-kelompok jihad lainnya. Ini artinya apa? Perkara yang sudah ma'ruf, dikenal istilahnya di kalangan kaum muslimin, baik ulama'nya maupun jamaah-jamaah jihadnya maupun ulama' non-jihadi pun sudah mengenal perbedaan seperti itu. Fa'in ashkala fihi syai'un fal yardi fihi ilal ulama'il mawthuqina al-mu'tamanina ala dini wallahu a'lam. Maka jika masih ada perkara yang muskil, yang masih membingungkan, masih samar, hendaklah dia kembali dalam masalah tersebut bertanya kepada para ulama al-mu'tuqin yang bisa dipercaya, al-mu'tamanina ala dini, yang amanah dalam menyampaikan masalah agama. Allah alam ini secara umum yang biasa diikuti oleh para ulama al-qaidah itu ya. Ketika ada sebuah masalah, maka mereka tidak memaksakan pendapatnya untuk diikuti oleh umat Islam, tapi mereka menganjurkan untuk bertanya kepada para ulama yang thiqah di tempat mereka hidup. Dan itu tradisi yang baik ya, di mana selain mengajarkan mujahidin umat Islam untuk menghormati ulama, kembali kepada ulama, juga untuk menyatukan ya kan, menyatukan apa, suara, biar tidak merebak perpecahan yang lebih luas. Ketika Syekh Khalid bin Abdullah Al-Adam ditanya tentang beberapa masalah takfir ketika beliau diwajiri, maka beliau menyerahkan. Dia tahu jawabannya, tapi beliau serahkan perkara itu agar beliau anjurkan orang yang bertanya kepada beliau itu untuk tanya kepada ulama-ulama tempat, ya. Kepada para mulah-mulah di pondok-pondok pesantren tradisionalnya Taliban, baik Taliban Pakistan maupun Taliban Afghanistan. Itu selain bentuk tawadhu, ya, istirham kepada para ulama, juga untuk menyatukan suara, mencegah terjadinya perpecahan yang lebih lebar di kalangan mujahidin dan umat, ya. Apalagi kalau mujahidinnya yang ditanya ini pendatang, muhajirin, itu akan sangat berbahaya kalau salah jawab. Makanya apa, di Afghanistan, di Pakistan itu ada apa, urusan-urusan seperti itu. Para ulama menjadikan hati-hati, urusan hukum itu apa diserahkan kepada para ulama setempat. Ulama Taliban, ya, namanya Taliban, basicnya adalah pondok-pondok pesantren tradisional. Cara mulah-mulah kalau di sini KNU begitu. Yang mayoritasnya ya Maturidiyah. Tapi untuk urusan hukum, apalagi sampai takfir, ya, membunuh dan lain-lain sebagainya, mujahidin diarahkan untuk bertanya kepada, kalau dia non Al-Qaeda, ya, tentunya dia ulama, diarahkan untuk bertanya kepada para ulama lokal, ulama Taliban Pakistan maupun Taliban Afghanistan, karena mereka ya ilmunya diakui, ya, tentu wawasan realitanya juga lebih paham dibandingkan kalau orang-orang muhajirin, para pendatang dari negara-negara Arab. Dan itu tradisi yang baik, ya, tradisi yang baik. Sampai sekelas Abdul Azam pun begitu, biasa menemui para ulama, bermajlis dengan para ulama, dan itu juga yang ditempuh oleh Syekh Usama bin Laden, ya. Bagaimana beliau punya hubungan yang sangat baik dengan para ulama Pakistan, dengan kelompok-kelompok jamaah lainnya, misalnya jamaat Islami. Padahal kita tahu jamaat Islami itu jamaahnya Syekh Abu Ala Al-Maududi, ya, tahun 40-an didirikan, kan. Itu cara politik, dia berpolitik, ikut pemilu. Tapi ulama-ulamanya punya hubungan baik dengan Syekh Usama bin Laden, ya. Dan juga para dosen, ya, para rektor, bahkan apa yang namanya Syekh Abdul Rasid Ghazi, ya kan, yang gugur dalam peristiwa masjid merah, ya kan. Itu bapaknya rektor Universitas apa Hafsah, sampai jadi nama media, ya kan, Jami'ah Hafsah Urdu Forum, CHUF, ya, Jami'ah Hafsah Urdu Forum. Tapi baik hubungannya dengan Syekh Usama bin Laden dan para komandan mujahidin lainnya. Ini apa, menunjukkan pentingnya mujahidin ini menghargai para ulama. Apalagi kalau mujahidin sendiri kekurangan ulama. Mujahidin ulama-ulamanya lulusan paling tinggi-tingginya LC. Sementara ulama-ulama di luar mujahidin ini doktor-doktor. Doktor syariahnya mereka, doktor tafsirnya mereka, doktor hadisnya mereka. Ulama hadisnya non-mujahidin, ulama tafsirnya non-mujahidin. bahkan ulama fikih, ulama bahasanya juga dan mujahidin ya. Kalau mujahidinnya menjauhi mereka, mengandalkan kemampuannya sendiri, ya masya Allah, sangat rawan mujahidin ini. Syekh Abdul Hazam dulu ketika menulis buku beliau Ad-Difa'an Arabil Muslimin Min Ahami Sulutil Ayan, membela tanah air kaum muslimin, termasuk salah satu fardu ain yang paling penting, draft buku itu beliau bawa pada musim haji. Beliau temui para ulama-ulama kaum muslimin di Mina pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu. Orang-orang lagi bersyukur ya, lempar jumrah, nyembelih ya, hari-hari nahar. Beliau temui Syekh Utsaimin ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau temui Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau temui Syekh Said Hawa. Padahal Said Hawa beliau lama IM. Beliau temui Syekh Hasan Ayub. Ada Syekh Hasan Ayub itu ulama Asy'ariyah. Beliau temui Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i, ulama mazhab Syafi'i yang melanjutkan syarah Al-Majmu' syarah Al-Mazhabnya Imam Nawawi, dan beberapa ulama lainnya dari berbagai kalangan. Beliau minta mereka membaca buku beliau itu draftnya. Kemudian masing-masing ulama yang setuju dimintai tanda tangannya. Salah satu yang tanda tangan itu Syekh Abdul Aziz bin Baz itu ya. Tapi beliau tidak setuju dalam hal masalah minta izin. Kata Syekh bin Baz, sekalipun jihad itu fardu ain ya, seorang anak berangkat jihad tetap perlu izin orang tua ya, antaranya pendapat beliau. Ya. Tapi beliau hormati, Syekh Abdul Azam hormati pendapat itu ya. Tidak beliau, wow ini pendapat naik dari, tidak begitu cara beliau bergaul dengan para ulama itu ya. Inilah kewajiban kumullah yang beliau sebutkan di sini. Ini masalah ikhtilaf ya, masalah yang memungkinkan adanya beda pendapat, di mana sejak zaman Ibn Taymiyah pun sudah masyhur ikhtilaf itu ya. Terbukti dari perbedaan mereka ini masuk memerangi Tartar ini kategorinya perang apa menurut takhyif fikihnya, menurut kajian fikihnya ya, sampai seperti itu ya. Dan disebutkan di sini ini ikhtilaf ya, bisa ulama lainnya punya pendapat lain dan itu dihargai ya. Nanti kalau ada yang lebihnya dari itu yang masih muskil dulu fal yarjid fihi ilal ulama al mawthuqin al mu'tamanin aladin, hendaklah dia kembali bertanya minta fatwa kepada para ulama yang tsiqah, yang dipercayai, yang amanah dalam menyampaikan din Islam. Wallahu a'lam. Demikian yang kita baca malam hari ini. Ini kelanjutannya agak panjang ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.